Samaning titah Sini bosibo samaning poro kawulo Sinuyuti dening sang ya poro putri Abeh podo manen jali Mering panjenenganing seniling-iling Ing seniku ratu kangani pahaki Warwadyo Mengkoni negoreng wosel lumang Kowe ngerti sadurunge ratu Kula nuwun ngaji paduka dereng menika saderengipun paduka ngasta pusara praja menika rumiyin ngasta menapa? Suwur pepatih. Sadurunge aku dadi ratu ning kraton Gua Suliman biyen, aku iki pepatih negara Ngamarta. Pepatih ingkang sinuwun sawargi Prabu Jim Yudhistira. Ning kocapa. Bareng negara Ngamarta kabedah dening Pandhawa. Gusti Kusito. Kabeh orang ingkang cicir aku bisa lumayu saka negara Ngamarta. Bebedra ana ing Gua Seluman. Nelokake Prawadya ing Gua Seluman kelakon aku dadi ratu sinengkake dadi pengayomane kabeh para kawula ing Gua Seluman. Dados paduka ingkang sinuwun menika rumiyin pepatih nagari Ngamarta pancen mangkono. Mula aku iki kulina dadi kaya kowe kuwi. Kula makna nuwun inggih mlain katen. Nama sampun jimbuh. Kalian ingkang dados urut-uratan ingkang saderengipun dados Nalendra sampun ngasta dados pati pancen mangkono. Manggala yuda kawula kena-kena-kena. Nalika semono tak golek ya apa sababe nganti gustiku kawon tanding kelawan Pandhawa. Bareng tak telusur. Tibaning padha. Pandhawa kuwi muriting pandhita saka lima paparan Dahiwan Duruna. Ing batin aku ora trima marang sedane ratu gustiku biyen. Nalika dina kang prayoga, ingsun suwan menyang pertapan saka lima marak kelawan Sang penemban pegawai Durna yang pengajap kepingin aku sekitar dianggap kok dadi putra siswani adil kanugrahan jenenge ngusung ketitik keterima nggonku sekitar lawan sang pandita Durna dianggap putra siswa lawan sang penemban pegawai Durna dadi wiwit iku teko saiki aku itu wis dadi putra siswani sang pandita Durna kalau nok-nok Nulinggi sekedik lo gini banget Dunginganipun sang pandita Durna Kacaryos meniko asal saking atas angin Mengkono kalau nonton Atmajanipun Prabu Barat Wajo Nalika timuripun kekasih Raden Kumbayana Raden Kumbayana ngejawi badeng upadi Kadangipun tunggil sak purwitan Kekasihipun Raden Sucitra Nalika semanten lajeng kelampahan ngejawi Mengenali gila ceng cuma ndak wono soko lima meniko meniko sak ngertos kulo bila kal malah kau ngerti marang asal usuling bopo guruku kalau nok non tuh nengi dawing bopo Durna aku di sedura kelangan kau nalin Durna mesti nanti julu Prabu Duryudana nanging wewet aku tinompo pas witan nanti saiki aku iki Durna nauti di sewanaki kelawan Nalin Drostina sinuwun Prabu Duryudana mongko kepi banget rasane atiku. Kepengin aku bakal tetepungan kanthi hadune para lawan sinuwun Prabu Duryudana. Besok kapan ben kelakon ngadep lawan sinuwun Prabu Duryudana? Nalin katon sinuwun dipun tenggo ngentosi wahyaning mangsa kala mbok bilih. Menawi paduka menika mantep madhep badhe kasempatan pangajaping paduka ingkang sinuwun. Atih pancen mangkono. Sikrokan polo tumingal Acampo samyo ngedali Lerkadit wileting gondo dangyuang Kumangun canite Benjang sangat jimit Celakinyo ngedali wus Dosta surawiloko kaya buto Singo wergil Pasti jonggo dendanyo mangambak boyo pasti jonggo dendanyo mangambak boyo ing sawetawis agya timbal pangandikan sang nata prabu jindan dalan pati mangulo yuda katungko prataning pandhita sukalima ingkang kadhiraken Bambang Swatama amit asang kalima kabeh mulai ing sawangger. Sina beteng ila duni kalapantan ulah manu anak prabu, anak prabu Jenggam darat sampun kakiat kula ingkang prapta wengkersanipun paduka nggih anak prabu Jenggam darat ilakal sinugraha dening widi dene kula krawan paduka rama penemban rama sarang paduka rama penemban kula ngaturaken summing pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhang padhanipun rama penemban. Nggih. Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah, ndadosaken agenging manah kula anak prabu ngaturaken bekti dhateng pun bapa. Mboten langkung namung wangsul pangastawanipun bapa mugi katon ngrasanipun anak prabu Jenggam darat kula nak. Inggi, bobo penemban. Kata dengeng tangan kekali pulau pun liwan mustoko mugi dados jimat paripih paring pangestuni pun paduka rama penemban. Ingkang dherekaken sinten rama? Oh inggi namung kalian keng Raka Swatama. Oh menika? Inggi menika keng Raka. Kakang Mas Swatama Samirarja. Inggi Yai Prabu sampun kula tampi paring perbaginipun Yai Prabu. Namung astuti kula katur. Inggih, kakang mas sangat anggen kula nampi. Nyuwun pangapunten nggih anak Prabu kula sami mriki mboten beto oleh menapa-menapa. Ih. Mboten atus menapa. Namung sekedhik menika oleh-oleh saking Sukalima. Kula menika tiyang sepuh menawi oleh-oleh dhateng putra niku kedah ingkang umur akapi, kedah ing wonten dayanipun. Menika anggen kula nglempaken pendak dalu. Ing pengajap namung badhe kula pisungsungaken anak Prabu menika. Oleh-oleh saking pun bapa najan boten ngisor wujudipun awon namung nika ndayani ageng paedahipun niataken dateng badan nggadahi karekat nyambut damel boten gampil masuk angin menopo bapa keyang kula menika ratu kok dipun paringi keyang sampun padha menika nyepelekaken kalian dayaning keyang. Dawa saking para pinten-pinten dokter. Dawaken bilih keyang menika gisinipun kathah. Menika sami kalian daging-daging sami saning daging. Menika mboten sisa tumpas pados menawi pendak dalu. Paitanipun namung tontor. Nyatanipun saged nglempakaken gisi pinten-pinten gisi. Ingkang menika monggo kula atur nampi. Adil wonten dawuh. Tampal ora dilakok ketes-ketes kaya ngono. Hingga wonten sih telas menika bibar saking saben. Dereng kula menapak-menapak akan Kateh wonten dawuh gojok ngaku ngunjuk. Inggih. Aku dhewe ya karem kok. Menika caranipun masak kados pun iki gojok. Ora usah dicupliki terus diserat ngono ae. Kuwi malah vitamine akeh nek dadi dikeki ragi kok ndak vitamine sida. Syukur nek arep entah. Iyi, matur sembah nuwun. Kono mah bondo tamu kene kono mah. Ben diolah karo pati e kene. Jim ora tau mangan keyong to. Iyi. Bapa penemban. Semengko apa bojo rawipun bapa penemban sajak mengku wigatos. Kene nggih anak Prabu, kaluhuran dawuhipun anak Prabu Jim Damdaret. Kawulingan to, nggih. Sowan kula dhateng anak Prabu, kajai kula menika mertuwi kayiwananipun anak Prabu sak kula wangsa sedaya. Anak Prabu kula menika nembe nandhang ribet nggih. Lho. Petengipun bapa Durna sebab saking menapa? Awet kula menika momong putra kathah kedah saged ngembangi. Kula menika dipun tangisi dening anak Prabu Duryudana nggih ngrapa ing Ngastina. Hawat pertama menika ngeroko mireng pawartos bilih Nalendra Ngamarta pun punta dewa menika badhe kepiak jemeneng nata saksampunipun saged mbedah wana mbabati wana marta dhek nguni kelampahan wujud negari panyuring para kawula Ngamarta dalah para kadang-kadangipun ingkang dipun pilih dados ratu inggih menika pun punta dewa. Angganipun pun tadil bali atas ratu yang buatan nyuwun idin datang negari ngestino. Mohon kalau nika sadari kita babat berapa sinam nika dipun paring nyala si yang maringi ngih tiang ngestino. Ingkang mari ngeramanipun anak Prabu Duryudana ingin nika sanar pati tersoroto. Nanging kaya menapa sarang wujud negari asing buatan nyuwun idin yang ingin badai jumeneng noto. Belum menika ya. Menika pemanggil pun anak Prabu Duryudana. Dipun kinten panon nika mirong kampuh jinggong gajah lar bundan kang tanpa payung. Nah, saking menika anak Prabu Jim Damdaret. Ganteng pun dipun pasrai pejahipun pun punta dewa. Monggo kula menika nggih kalebet sip diwijanipun para Pandhawa, gurunipun para Pandhawa. Menawi kula menika badhe tumantang piyambak menika sawu menawi dinulung. Ketingal pamrih kula ing kepada Amejaya dhateng Pandhawa. Ingkang menika nggih. Menapa sakintenipun anak Prabu keparang ngudhai dhateng kepetengipun bapa kanthi srana? Kanti sarana nggih. Nyidra dhateng pun punta dewa. Supados gagal sampun kelampahan jumeneng nata wonten ing nagari Ngamarta. Remoreh mangus wambung ambrengeng. Kanthi karuna ing kasuwase. Nang marko memalat kong perisan kong doak strat moto. Leng-leng laluan ulati Suryo manrang sang waya Kumyut amor waya Mekaten ingkang dados keparingipun Bapa Penembar. Lho niki. Saking pamanggihipun Prabu Jendang darat pribetipun Bapa Penembar tanpa beda kados ribet ingkang kula sandang piyambak. Ingkang menika Bapa sampun tumut cawe-cawe mangke kula piyambak semekah Adi Praten Nagari Ngamarta nyedra dhateng pun Kuntadewa. Ana dalah. Syukur nggih, syukur manawi gena. Syukur kula nderek bingah dene anak Prabu sampun semakah keparang badhe miyakah keparing para Pandhawa ing badhe misuda pun Kuntadewa. Mboten niat mboten kaul menawi anak Prabu kelapa nyidra dhateng Kuntadewa keyangipun kula tambahi malih ngira anak Prabu. Matur sembah nuwun Bapa Penembar. Lajeng para yogi lampah benjang apa bidhaku? Kang nyari langkung merayaki dinten menika enggal kula aturi bidhang. Kula pitados dhateng lekasipun anak Prabu saged kelampahan nidra dhateng pun Kuntadewa. Mawanti-wanti panyuwunipun Bapa ing Soko Lima nggih sampun asal damel keparengan kalihipun kanthi Prabu Kali Ngastina kapasran ing neraka anak Prabu Duryudana. Iki saken dalu. Namung kemareng ngobon mang lenggah sawetawis kono megaing nggawa seluman mriki. Nyuwun pangapunten nggih. Griya tasih kathah ing nenggo nggih kula enggal nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Soko Lima. Mari kata ingkang sami badhe ngalah berkah dhateng pun bapa menika kula sumedosi. Kula paring ngentosi sak wangsul kula saking ngriki. Eh, griya kata samune kakang, nger kata menika badhe ngadali sakmenika badhe ngadali wulan sae. Menika kata ingkang sami sowan dhateng Soko Lima ingkang menika kula malah nggih nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Soko Lima. Mekaten, kula lulu niki lajeng benjing menapa, nger? Wangsulipun, nger. Kulo mesaket ngaturaken bapa namung kulo badhe budidaya ingkang sak rancakipun sepatos enggal saking beto Kuntadewa kulo aturaken kulo Prabu Duryudana. Nggih, syukur mangawi gena. Nggih, nggih kulo nderek bingah. Kulo aturi nyepetaken langkung cepet langkung sae mangke lajeng gantos lampahan malih. Nggih. Adeh, manggala yuda. Lolo menawa wonten adau. Awit kang sopo iku wadih kowe ngerti dhewe lawan tobo pendan paring kau parang aku kan prakten negara Ngamarta. Iki mangan apa? Wah, kula nyicil keyong setunggal kelelek. Parat. Kancane padha meneng malah iso ngemil dhewe. Mancing menawi kedangon tidak dipun kroyok laler. Parat. Atih urang toto patrape. Wis mangan iki aku njok. Angan kok ngomong-ngomong ate enak nggih areng kok nyuwun pamit bapak nyenyer monggo nggih kula japani saking mriki panulaing dahuru cuma keting kekadangan dateng teng pinanggih dateng anak Prabu lono lono nggih swatama wonten dawuh nyuwun pamit ayo bali saking nggih Yai Prabu kula nyuwun pamit kakang Mas Wotomo keparo lenggah pinarak ingkang sawetawis nyuwun pangapunten kula menika ngalawat di Kangjeng Rama Penembahan ingkang menika mboten dangu inggal kula badhe nderek Bapa Durna adeh lono lono kakang Mas Wotomo ingkang sangarana sak murwati apa sing dikersakake oh mboten nggih mboten ampun ampun nggih ampun mboten badhe pun bapak nyuwun menapa napa nggih mangke mindak saru dikira pendhita ngrekes kula mboten badhe nyuwun kajawi nek disuwun ki mriku kula nggih ajeng nek beto wah nyuwun pangapunten nggih adeh lonok-nok perintah napa radya bala ing kraton nggawa seluman sak anane enggal kandhutan dadi sawiji swanya nyang Soko Lima menapa ingkang dipun kersake kula penemban ya sapa kono apa anake sang arepmu wong aku dileh-lehi ya ora ngarani kok teh ya sak arepmu diwani apa-apa arep neneng bako oleh ampek neneng jin menika mboten ngeses oh ora udan mboten lah kok kowe sak njaluk aku ndek mban menika namung kepepet ateh wonten dawuh wah jer metiki we aku mangkat saiki lono kula niki tunggu nang karo ing kraton Woseluman iki wis tak ngendhawuh bobo kula ngger monggo ingkang kula dherekaken bidha sawangan saking garing Sleman Slawi kula dherekaken ngger anak Prabu Cimkamtara. Podcast share kalian subscribe channel Ngurip Budaya Sugeng Mindatangan. Song kueng keraton gue seluman, mahawan mat yo kantang keperanggul ono satu yo kang ngukul maksono nge kono. Hei banduk, aku bakal tatanyo lawan siro. Hei satrio bagus, satrio gagah, satrio perkoso. Kue kue satrio sokong di sopo kang tatiaranmu. Lanar lumaku menyang dia baru tu beling aku. Mau kowe takon marang aku balik ngendi pitakon kowe kuwi wong saka ngendi sapa aranmu lan arep lumaku menyang ngendi welata ora nyawang during tenggak keparat kala tanpa rupa aku iki ratune ngejen saka negara Nguwa Seluman. Sejulukku Prabu Jim Gamdarat nadyan kuwi sapa tambuh marang aku iki mburi songku ing keraton Nguwa Sari kadange anom kang mbok ratu Prabu Kencana Wulan aranku Raden Jim Dandang. Kowe iki ya Jim dasar para nyoto walah bangsaku iki Jim Gamdarat ana barang kowe arep lumaku menyang endi aja tekon wae dening lumaku mrono seminggir bakal tak anggo liwat kowe ngancik laladanku ora urung bakal nglakokake dom sumurping banyu ora niat aku kendak sikara marang karamu tak gawe apa aku ngurusi kamardikaning ratumu dewa dilihat kowe bares aku bakal milani kowe ngancik telatahku sumurupa abot ing abot aku senaraya lawan bapa guruku Sang Pandita Durna ing pamrekinan ngagalake marang pakartining Prabu Puntaya panunggalaning Pandhawa ingkang dene iki bakal kabiwada dadi rapun ing kraton Ngamarta awit ora ditrimakake lawan koko Prabu Duryudana nggone dadi ratu ora ridin saka kakang Prabu Duryudana awit kang saka iku aku ingin kaparin tanyi drohan punto diwakilin ngatora kisnun Prabu Duryudana karben kakang menang tadi ratu jumangkah ngguru sesumbar kumalutuk kuntura jatuh lindu bumi kenceng umokkan jodri lumembak penyuku mambang gunuruh mawalian tuwes nubatoro ing yen sembodo ngaku burung nuwai karepmu sapape sembodo ngaku burung nuwai sebabe apa ora usah ndadak takon sebabe burung nuwai parat murungke sing tanpa sabat anggap ngopo yen kowe ora gelem murung aku aja takon dosa pernah apa karo Pandhawa dudu sanak dudu kacang yen mati melu kelangan lha lajengnge dhewe opo abamu kabare ngayun aja gluntak ludira ora gelem ingat abur mesakan dina iki kemarin Thank you. Mangsa cemerkut nyembat watang Sang raposo mungso sangkep jojo Kantaran bau sayakti Janeng palakan ing amuk sromroto cie mertah amuk gerep tenaku hayu yen wis tak cengkrem gulungmu ngene iki budiya legane ati waduh mati aku mati jim kandang ono paran opo ajimu Sekti tanpa jilip teguh senjata to. Waduh, waduh. Tangan wantep kaya wesi glipken temi pohono sirahku. Opo abam. Waduh, kaya digandhen larane. Aku culono. Yen iki ora gelem bali ora bakal tak ujuli. Yen pancen ge wis saguh bali, aku ora niat maten kowe. Wae latal. Oh, iya iya iya. Jim dandang aku wis mertobat karo kowe Jim dandang aku wis ngrumangsani kalah tanding karo kowe Jim dandang Kowe wis ngrumangsani kalah Iya iya aku wis ngrumangsani kalah Kowe kudu bali Iya iya wis aku trimo bali wae Aku trimo bali ora niat aku macutake laku tak gawe apa aku lamun to ilang nyawaku luwih becik aku ngeman ragaku Tak urung ke ngon kunyidro Prabu Punto Yen pancen keris gelem urung akih Engga tumuli bayo Dina iki aku rapaka kendak si koro karo kiwi Iya iya aku nyawa pamit tak balik yang negaraku Dina iki Jim dandang, Jim dandang. Ora ngerti marang pengapus keramatku, be Jim dandang. Apa aku iki mok kira teluk tenan, eh? Karo kowe Jim dandang. Tak gawe apa aku teluk karo kowe? Aku sawijining ratu ingkang binekara, mung teluk karo sawijining satriya. Kadange ratu, tak gawe apa? Wis dadi tekating Prabu Jim Gandarat. Yen pancen aku durung bisa. Lolo sing jenenge Punta Dewa durung lega rasane atiku. Engkang mangkono Jim Dandang wis mungkur saka papan. Tak bacutake lakuku aku enggal prapta negara Ngamarta. Aja nganti kawis tara nggon lumaku aku arep membo Resi Narada dina iki. Pergenjo, pergenjo, Pak Pabo, Bu Polo, orang budo yang tidak korua kali Juni sama si gawe. Tino ini, aku wis bisa membawa barang sawi jenik dewa. Awe kang soko iku. Masa meruwa karo sing dadi lakuku, awet aku wis membawa sinar aja menangu. Ino iki aku kelakon harap nyitro kelawan si Punta Dewa sehingga jengati kunakan karo Jim Dandang mulai kangso kelebon wereng Eka makono. Dino iki ulun bakal lumaku Palemunan, lumaku ing Kadewatan. He pekajap aja kanthi keweruan karo sing jenenge Cipta Dadak. Lan padahal Pandhawa bakal pitoyo kalawan panjenengan ulun. Kula gak. Waduh wahe terus. Dino iki ulun akal prapteng negara Ngamarta rawi-rawi rantas malang-malang rantas ini margane kabeh tak rantas ora ana sing di marang sing dadi lakuku aku arep ngumpul nek ana margane kabeh tak rantas ora ana sing di marang sing dadi lakuku aku arep ngumpul nek ana kae maka kemulan mega jaga diketoro sapa weruh yen aku iki narado Puntadewa aja kaget ngir regetek lawange mengo aja kaget aku sing teko Puntadewa. Paning Jemanggun Bondowolo Pati. Nari dereng Guwa Siluman Prabu Jimdandar kumawan tanding lawan Raden Jimdandang saking Guwa Sari. Silih ungkih genti kalindih. Nalika semono Prabu Jimdandar tangkuwagan nanggulangi kridaning Raden Jimdandang. Toto lair mertobat dumateng Raden Jimdandang sagah wangsul dhateng negarinipun. Ananging sang Raden Jimdandang nguncat saking papan lajengaken upaya Raden Permadi. Ing mangke Prabu Jimdandar sakala mbawarni resi kaneka putra, mahawan madya kantan. Semedyaning kaya ninggal prating nagari Ngamarta. Nalika semono kaya wis ngance ing wanci madya ratri. Sang soyo dalwara rasa biara kang lintang kumedap tis tesenyo pengapung ilumrang kandaning kospito ning utyan nira om sang dwijawara mrengang swarane nyaringi mungsu Padrawana kawitan taun Tandra Sengkala. Nengno genti ingkang kinucap gampang wong kang munggel kawi. Ing mangke datang kaya ingkang ana madyaning kasatyan Widara Kandhang. Katingalat yen Narayana ingkang kepareng pinarak lenggah kaadhep ingkang rayi inggih Dewi Brata Jaya. Anampi dateng suwanipun Raden Permadi dalah repat ponokawan catur. Cilandra saking dokadi yayah menur dadu. Thank you. lah menika warnane. Ingkang astu kasatriyan Widura Kandang. Kasatriyan saklanung asti lemtir ngalang. Yen dalu kaya ora jula pekakane susuk ingkang tinom rerenggan. Katitik sasah lawan bakul pangsti wage wilis. Linus pit pegapit umulir kuung-kuung angawang panguni kembang-kembang ikan jembangan salam. Pinitos apontok-pontok panane salosari petetan pinatuk hanut ngapit-apit pinitos papan-papan. Papane taru tiris nusus pasang-pasang-pasang ikan perut pucat sumber sasang kiri-kiri. Saking mandroh ngeku-ngeku inawang wilis tertejong musuh domo. Renyep-renyep jilwasi matiani kasatian Widura Kandang. Nalika mangki sopo tekan keparang jenak. Lumatiani pandapi nenggih niku warnani. Kakasih Raden Narayana. Banyak pas mengerja pengantikannya bagus warna nianom dasar. Kepada pintarak lenggah. Yang maka gabit kelawan ingkang rayi. Sinisya lawan ingkang rayi Dewi Moros Bodro, iya loro ireng. Iya Dewi Broto Jaya. Iya Dewi Broto Jaya. Tahu semua enggak ingat Raden Narayana. Alam pidhateng pesonipun ingkang rayi inggih Raden Permadi. Merujuk tanpa laraban kadinaken Repakono kawan satu. Katingal Kidura Semar nolo garing pitu dalah bagung. Aduh kawit sedaya cakrake mangkono wijining pangandika ingkang dereng kaya sing ati saking Raden Narayana. ning manis hamba leper meringkang cipto sumrambah weh prangki Mustikeng Hapsari Atine Hanggung Kayu Jagat Dewa Batara. Sawetara ing nggonku lenggah ana ing Pandhapa. Iki Pak Saweng kaya Yai Permadi ingkang suwan menyang ing kasatriyan Widara Kandhang. Dimas Permadi padha kanthi kaharjan prataning Siadi marak ana ngrasaning pun Kakang Yai. Kula nuwun inggih Kakang Mas Narayana. Dateng kajahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Kakang Mas Narayana. Mboten langkung ripa duka kula ngaturaken sumengeming pangabekti mugi kunjuk. Wonten ing sahandhap padhanipun paduka Kakang Mas Narayana. Adi Mas Permadi wis ndak tampa banget ing panrimanipun Kakang Siadi ngaturake pangabekti ora liwat pangestuku tampanono Yai. Kacadheng ing tangan kekalih kula pundi wonten staka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu saking paduka Kakang Mas Narayana. Kakang Semar padha kanthi raharja sak pratamu Kakang. Mreget uget me sadulita. Endah Raden lulus raharja bisuwan kula kalis ing beda. Mboten langkung namung pangabekti kula katur. Yoyo Kakang Semar wis ndak tampa tibas padha-padha pangabekti saka Kakang Badrana iya. Nala Garing kowe padha kanthi slamet tekanmu Nala Garing. Nala Garing kowe padha kanthi slamet tekanmu Nala Garing. Kula nuwun inggih. Wilujeng sawan kula kali sing beda manggih ing kayuwan lan saking pangestunipun Gusti kula Raden Narayana. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten kersanipun Gusti kula Raden Narayana. Iya wis tak tampa banget ing panrimaku Nala Garing sira ngaturake pangabekti. Petro, nuwun kula Raden. Kowe padha raharja sawanmu Petro. Kawula nuwun, nuwun inggih. Wilujeng sowan kula mboten mangge sekara-kara wonten margi nggawe saking pangestunipun Gusti kula Raden Narayana. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti niki kunjuk Raden. Iya Petruk wis tak tampa tiba padha-padha. Agung nyuwun kula ndara. Kowe padha slamet tekanmu Bagong. Wilujeng sowan kula awit saking pangestunipun ndara kula Raden Narayana. Mboten langkung kula ngaturaken ngaturke apa, Kang? Ayo ngaturke apa ngono. Bisa mungkin ngaturke apa? Ngaturaken pengestu. Lho, kowe iki salah. Sing dipengesto niki kudune sing luwih enom tinimbang kowe. Monggo nyatane Ndara Narayana iki nadyan sing kaya ngopo wong kuwi bendaramu. Dadi ora patut yen ngaturake pangestu. Lah piye? Ngaturake pangabekti. Boten langkung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngersanipun Ndara kula Raden Ranarana. Oh, malah nyang ndi-ndi? Ndara Narayana. Ndara Narayana. Narayana. Narayana. Ya wis kena. Narayana ya kena, Narayana ya kena. Ya Bagong wis tak tampa. Kepenak nanggon mulungguh Bagong. Inggih. Bratajaya. Apa Kakang? Ana wong ditekani kok meneng wae. Mbok yo mbagekake kono. Aku ora iso mbagekake kok Kakang. Lho kok ora iso piye? Aku ora kulino mbagekke. Ayo dikulinake mbok sithik. Mengko wis ora kulino. Ora wae wong wis dibagekke Kakang Narayana. Ora kena. Ayo dibagekke. Anggepe iki apa wong ditekani adoh-adoh. Ora nyuguh mbagekake iki terus manem mbrang menyang tamu ki ning endi? Carane mbagekke kepiye? Ayo sakono sakedale matimu dhewe. Uru ana Kakang. Moh, ayo kowe dhewe. Bocah kok kogung mbagekke kok ora iso. Ayo bagekke. Piye le mbagekake? Ayo sakono sak bisane piye? Paidi do slamet di kuting kuwi nek ngono kuwi dibagekke meneng ae malah ndesengut. Ora coba meneh paidi do slamet di lho moh mangsuli. Ayo mesti ora gelem wong jenenge dudu kuwi kok. Namanya pemilik kau sanes Paidi, Paidi ni tak tukang becak. Ni pun dah permadi, ngeten. Masa perlu nama suli wong jenengi we. Dileh ya. Dara berapa je senengan yang oleh jeneng. Permadi yo Paidi. Wakijo yo Kamijo. Prapto yo Parto lho. Nek jenengi kucing malah apa? Oh, Pahyo ya, Pahyo, ngene. Marake ora kulino kumpul wong. Kuwi ra persis ajeng wedok ae. Ademu kae Pak Isa tak mbagekke. Bojomu iki. Lah apa? Ana ning Jaya malah ndelik ning Senthong. Ya ora godhoke wedang. Mbah wong aku ora tau digodhoke. Awane bojomu kae kurang pengalaman kok. Jane ya kae pengalamane wong kulino ngemis iki. Pengalaman itu saya ada orang yang ngemis nanti ngebis barang. Wandamu orang ngemis tombok itu tidak bojomu. Iya ini tidak mungkin mulai kalau ngemis ini malah tidak ada sarung jadi aku ngebis kalau ngalirin dadok dibalik ke ini jenengi urung direjeki jenengi ini permadi duduk paidi gitu. Ayo, permati ngono bagai. Permati Kuwi padha raharjo. Inggih. Lho gedeng ngono kuwi. Sing bagake tenanan malah kaya mesin motor dibagake kok ngaluri ora jamak. Lah opo jenenge semanak ngono? Dadi wong sing kepengin semanak kene ora dawa ora iso semanak. Ini yang didawani, ora semanake gelis. Nih, Gawin dari Narayan ini ya bener. Semuanya wong ini ada susah ini semanake ya angel. Kemerakatnya ya angel. Iya. Aku ada adung wedok ya semanake tak bareng tak dawani. Lagi gelam semanak. Ya mbakai ya iya. Aku ngomong seberapa jam. Karena meninggal aku mencicil entek napasku. Kulo tampi paring perembaginipun kang mbok. Pangabekti kulo katur. Nyuwis tak tompo ngaturke bekti kok ngalure kaya ngono. Kakang Semar, kula. Aku iki dibagekake kok awakku kok ndredeg kaya ngene. Kulo ra kaskodanan niku. Hawanipun asret. Menggunung kakang. Nggih. Kakang Semar kuwi padha becik, mila benjemle niku kudu sangu mantol, ngoten. Dadi nek swanji-wanji jawah niku mboten jatuh. Iya, kakang. Kakang Semar kuwi padha becik, awet nek nganti masuk angin, mboten iso nyambut gawe. Mboten iso nutuk kakil lakune. Jeng kapitunan sinten hingga sampeyan dhewe. Kakang Semar kuwi padha becik, mbok kaya kula niki. Anggreke samsi kemul sarung. Kowe kira kamu ki arep ngguru Ndara ning jane malah ora krungu ki mo. Apa? Kowe dibagekke malah mulang Ndara lho. Aku ki mau dibagekke to, Nggih. Pula bali ngono kok. Iya. Ini kaya nurut uang awak dhewe budek. Pinteran jero langit kaya nak budek. Iya. Wong kuwi dhisik jalaran iki ngono. Kupinge bapak iki rak klebon gereh to. Wong mangan ngantuk lah. Terkukur-kukur kuping ora ngerti nek sing ngukur iki nyekel gereh. Nyemplung yang jero kuping. Aku ki anane budek kira musangka. Trekae petruk kuwi. Apa ning wong kuping lebon gereh kan lebone tikus. Aku nyandak tikus tak lebokake. Lah wong aku ki mamreh wong gereh tak pakan nang tikus. Mbok menawa dileboni tikus iki terus engko gereh entek. Aku tak lebone tikus tikus ora iso metu. Terus tak lebone kucing. Lah iya. Iya apa kuping ndo wong kuwi. Dimpel ulang ajar enggak Ndara Raden Ayu wilujeng sowan kula kali sing rubeda mboten langkung pangabekti kula katur iya kakang Semar wis tak tompo nolo gareng garing ki ngapa kan turun mambengi ki nyandi lho tak kandhane anggere esuk arep mangkat ki bengi tak pengin lembur senengane lembur awak wis turu barang iki lembur reng pak apa bagekke sapa Ndara Ayu wah bulan Ndara yen kowe karipan mbok ya kono nyang mburi kono mesake temen kok mripat wis abang sing sesise kok kelet kaya ngono kula niki mboten ngantuk mripat kula sakit lara apa kelilipen lho kenang apa to wong ora ning apa kok kelilipen kelopo lho wong kelopo kok marai kelilipen lha wong anak kuwi ngunduh kambil aku yen ning isore orang ngerti di udung ke kandur ini bani Ngripat. Ora wilipan iki keblekang nek ngono kuwi. Penak longgon ngadep nolo garing. Nggih, mboten kirang prayogi pangapekti kula katul Ndara Ayu. Iya wis tak tampa nolo garing Petro. Kula Raden Ayu. Kuwi padha slamet. Nggih, lujeng sawan kula. Kali sih beda manggih kayuanan alih pengestunipun Ndara Ayu. Bekti kula katur. Iya Petro, wis tak tampa banget panarimaku. Bagong. Kula Mbak. Kuwi padha slamet. Wilijeng sowan kula mboten langkung pangabekti kula katur, Mbak. Iya Bagong wis tak tampa. Anggepe kaya kancane sekolah. Karo Ndara Putri kok mbak. Mbak menawa nek gelem aku wong ya kanca sekolah. Kowe iki lha kapan to, Le? Nalika ndara sekolah ki aku ning jaban sekolahan dodol es. Oh, kaya ono kancane. Adi Mas Permati. Sawise satoto lenggah asap noriwemu saleh marasa penemumu kangsa. Yen wis tumata Dimas tumuli matur marang pun kakang. Apa baya wigatine? Siagi marang ana ngrasane pun kakang. Janian ning talaga kadi langit. Mambang tanpa sebulan upamane ko. Wonten ngersanipun paduka kakang Mas Narayana. Swanipun ingkang rayipun Prawadi. Kajawi kula sampun kapang labet sawetawis mboten ngabiyantara kakang Mas. Iwi kados sing perlu dipaduka. Kautus dumateng kakang Mas Untadewa, darah kakang Mas Bratasena. Saperlu ngatur pirsa dumateng paduka kakang Mas Narayana. Bilih sak pibaripun para kadang samiya babat wana marta. Kelampan awujud nagari. Awit manunggaling ketekataning para kadang. Dinten mangke badhe ambiwada kakang Mas Untadewa. Angasta pusara praja jemeneng nata wonten ing nagari Ngamarta. Mila awit saking niku keparingipun para kadang. Kakang Mas Narayana kasuwun rawuhipun dhateng nagari Ngamarta. Ingkang sapeluwange streni saha paring pangestu dhumateng kakang Mas Untadewa sumrambahing para kadang. Anggenipun badhe mangku damel miwada dhateng kakang Mas Untadewa. Nyatakaken ing kalang nyuwun gelar pangundang muncar. Jagat Dewa Bathara Adi Mas Permadi kaya gejugrugan ngukir kencana kablabaran samudra madu bungahing pun kakang. Karena dina iki para kadang kepareng maring weruh lan pun kakang mau bakal ana wisuda nalindra ing negara Ngamarta. Kimas Permati. Nak tompo kanthi legawane pun Kakang ngandhakake gedhene atiku. Saktemenipun Kakang uga sawetara mireng tambang rawat-rawat. Ujaring mbok sambiwara parta ingkang binandhung ing karma. Tumrap para kadang anggone bakal hambi wajo marang Kyai Puntadewa. Banjur besok kapan Dimas? Anggone bakal hambi wajo marang Kyai Prabu Puntadewa. Menawi mboten wonten pangrencana Kakang Mas, kelampaning wisudan dipun tangguh dinten wiyosanipun Kakang Mas Puntadewa. Oh, ngono. Dadi tangguh dina wiyosaning Kyai Puntadewa kaluhuran dawuhipun Kakang Mas. Yen ngono wis cedhak, mung kari dhewe hari kalenggahan iki Kyai. Kaluhuran dawuhipun Kakang Mas. Wae madhalah. Etungane dadak anggone Kyai kuwi nyaosi dawuh marang pun Kakang. Ing atase kurang rong dino, saupama kurang pirang-pirang sasi pun Kakang bisa nyampake. Ora ketang klungsu-klungsu yen pun Kakang gondere udu. Dewi hari kalenggahan iki banjur pesing bisa tak cawisake. Kakang Mas Unta sakadang mboten anggadhahi pangajap nampi peparing saking Kakang Mas saha saking pundi kemawon. Inggih saking pangestunipun Kakang Mas. Sedaya burampi ning wisudan sampun saged kacekapan wonten negari Ngamarta piyambak. Ya Di. Yen panjenengan kono syukur mangan bagi sekti jurung. Misalnya pun Kakang ya mung ngaturake. Udu tenaga lawan pikiran mbok menawa. Jroning ngono wisudan iki mengko ana rubida sawetara, mbok menapa Kakang bisa ngrampungake. Inggila karena mung menika ingkang dipun sadang dhateng para kadang Pandhawa. Dimas Permati. Banjur sapa wae Dimas ingkang kepareng kaaturan raunya negara Ngamarta. Menawi mboten klentu sampat sangyaning para kunden para narendra ing sajawining Ngamarta. Sedaya sami dipun sedahi kaaturan rawuh dumateng negari Ngamarta. Antawisipun Eyang Wirata, pepundhen kula ing Mandraka, Pancala, Kumbina, Lesanpura, saha Koko Prabu ing Mandura dalah Koko Prabu Duryudana. Ugi dipun nadi rawuh dumateng negari Ngamarta. Wah, nek ngono sajake bakale komplit iki. Menawi mboten klentu panjenengan kateng Kakang Mas. Oh iya to. Ora liwat pun Kakang bakal nelengake sawang durung Ngamarta neksani. Anggon Kyai Punta bakal kawis sudah dadi ratu. Kawula nuwun inggih. Namung malam tiwanti dawuhipun Kakang Mas Puntadewa. Sawangsul kula saking Widara Kandhang kedah sampun nderekaken Kakang Mas Marayana. Dadi paringing Kyai Prabu Puntadewa pun Kakang bakal kadherake dina iki kaluhuran pangandikanipun Kakang Mas Marayana. Iya to. Ora ya pun Kakang ngomong manut, nanging aja dina iki ya Di. Gandeng iki wancine wis surup surya. Kurang prayoga lamun kok kanggo tedhak sapa ing kasatriyan. Panjalukipun pun Kakang semene sawetara ning Widara Kandhang. Mengko bengi sare dhisik ana Widara Kandhang, sesuk-esuk lagi tindak bebarengan lawan pun Kakang. Mekaten dawuhipun Kakang Mas Permati. Menapa mboten ndadosaken pengajeng-ajengipun Kakang Mas Puntadewa? Ora, mengko aku sing bakal matur. Yang sing gondhel iki aku. Marga aku yang mesake kowe wong ado-ado kok njur calik iki kurang prayoga. Mulus meneh sewengi wae ana kene, esuk-esuk mangkat. Piye Kakang Semar? Kula mboten beto sarung. Niki mengki nek nyipeng terus lelampahan kula pripun? Wong nang iki jangene kok sendiri mbok sarung. Wong nang omah ora tau sarungan. Apa kowe tau sarungan to? Aku nek aku nginep nggo kemul apa? Ayo kemul kelasono. Bapake nyet nganyar-nyari wong adate mbligunge. Ora sarungan ora barang-barang glinting. Aku tak nak neng omah hilang sarusiku ni. Aku kan dari turun beli kunci margono ni dawil dokter. Yang turun ki pengingat gua apa-apa. Jadi awak ki bisa berkembang. Apa kau ki uang tak kau ki omban? Nih ya bener kakak ni gua ki. Aku yang tahu ki. Kekerepan lek turu tak sing setika tok iki bareng esuk iki tengku bakal wong ambekane ora normal mulo kuwi ning ora apa-apa lah tenan wong kesel nang kok mau ngendalen ya kok danan nek nganti ora nginep monggo iki sore nek mlaku bengi terus lakone piye misakno lho Pak ngamarta tekan kene iki adoh lho nek ora nginep cilaka sikilku mlaku bengi aku ora iso wong akine suwak. Oh, malang kaya montor. Inggih, Kakang Mas. Menawi mekaten tetelangku ngestoaken dawuhipun Kakang Mas kula nderek keparingipun Kakang Mas. Nah, lega rasane atiku. Mangko bengi nyari ana kene sadurunge sare bakal tak undangake cokekan. Lenggar ana plataran wong telu aku, Bratajaya, Yayi Permadi. Oh, enggak ada undak-undakan, enggak ada pelataran kaya karben. Diundang lagi cokean. Kira lantau kurungu mau cokean. Nunggi, derek. Nah, aku midang apa? Cokean ini, citer karo kendang, karo gong bumbung. Pesindene siji wis tuwek. Ning suarane apik. Menopo mekaten. Weh, tenang. Dasare mengko bengi iki panci ulang purnomo sidi. Dadi kira-kira bergas banget yang si Adi ingin kono kene. Kono kawan? Bula. Minggu yang ngurungokno cokean. Oh nggih, wah rombongan ini siapa ya, Reng? Kancaku apa itu ya? Marga aku nisiki ya. Klebu aktif yang rombongan cokean. Anggirwis jam 4, awan awis mangkat, kudung buyuk. Kendang lah kalau ngake terus aku mangkat. Sing tak jujuk pertama kali ini mesti stasiun. Neng arep lawangan kaya lagi sepur teko terus nek wong metu wong grebong, gruduk. Bojoku tak kono lere kambang malah kepidak sing liwat. Wong kowe iki nek ndodok ya ora ukuran. Genah lawang didodoki. Mula mung kowe padha ngrungokno. Marko kan nggo mat-matan. Nggih, kali kang kenang-kenangan nyatane ora tau sowan. Ajeng kula rekam niki mengke. Apa nih cokekane niku? Oh iya kena. Nggolah wae nggih. Nggih pripun? Kula niki kang ngira jemapan tu nek dereng nyetel kelenengan niku dereng saged tilem. Iya. Ya wis sak karepmu. Nggih. Berapa saya? Apa iki mengko tamune nginep? Olah-olah sing enak. Olah apa? Saiki tamune tarinem senengane apa? Mergo iki wis diolahke niku nek dudu senengane ra ya nguci wani. Ngono Kakang, ya. Nek ya wis kono ditari dhewe. Ora kena. Wong lanang kok nari iki saru. Saru kok. Aja kalah karo bojone Petruk. Aku biyen ki nginep nang nggone Petruk. Ditari karo bojone Petruk apa kuwi kalah karo bojone Petruk? Oh nggih. Bojo kula niku anggere bangsa nari niku nggih. Ya pripun pinter nggih mau nari niku. Kok ditari remane apa? Sesen apa? Nggih men ditari tok. Terus suwi nang mboten metu. Walali ya mbung. Nang bangsa nari bojo kuwi sak anak kuwi kabeh tukang nari. Bojoku mungkur terus anak kuling nari gendhe. Ngunjukin apa? Pirang-pirang ini ngeramat tuh apa? Permati wonten dawu yang dahar senengani apa? Sak keparingipun kang mbok ingin maringi menopo jari sak gelem kuwi kakang kuwi ra perkewo kuwi permati aja perkewo ditari karo mbakne kok perkewo ayo diwangi sing apik senengmu ki nek dahar apa ngono mbok menawi pekarman kula menika sami kayan kakang Mas Narayana apa iya mbok menawi sami kayan kakang Mas Narayana apa iya mbok menawi tenan inggi seneng aku jangan kluweh menawi kula jangan menir nah geseh anak kula niku gemblot niku nek kula Petro aja nyaut wong lu ditarik lho kula niku mengaturke karo menang kula kula niku anggere gemblot niku wae ampun jasa segane manget-manget rada melenyek sithik niku sajak banyu niku terus sambele niku lombok kali uyah tok terus niku gemblot-gemblot niku isine bluluk sambukan terus mungkin kayak cindil wah pun ini kan jadi ditedol ini pun sak tompo ini pun resik ya perkara pakalaman ini penokalan mungkin gampang nek ning turane wah turane kok turane malah komplit kok wah ya iya lak segane ini nyemang gak akan yang pun kakang pekarmaku segawabang menarik kula sekul mentik wangi nah rak beda Broto Jaya wis ngerti dulu pekarmane permadi iya kakang iya mengku arep tak ulake ning ya kowe dhewe lho sing ulake aja tok liyake lho marko ya arep ora enak kaya ngopo kae nek sing ulake iki kowe dhewe tamu iki bisa srek sing dahar ngono ngerti iya kakang Dimas Permadi wonten adawu ayo Dimas tak kanthi manjing manyang jroning dalem kang sapaulu bebarengan marang pun kakang lawan Broto Jaya dah bebarengan apa siram disik inggih kakang Mas kaya ana umbul umbul kae tuke saka gunung turono pancuran mewah seger banget lho di yang tinggu siram inggih Broto Jaya opo permati dudono papaning pancuran karben siram disik ngutur ke abdus minggu aku mbok yoliani ora kena gerapiak-gerapiak itu dungono Mas aku kok Ndara Narayana liajak oleh gemati alam adini meterke nyang ngumpul ya Ndara Broto Jaya kalau padis ya oleh ngeterke adini wedok odo karo gareng gareng kan ngeri ada padis ngeterke le wedok aja ya adis dong pipis ngeterke le wedok orang yang aneh aku diuk neng aneh gendruwo iya ayo ayo Dimas enggak tak kanti penokalan kepenak nunggu mulunggu penokalan sama. Awak dhewe. Yenen nunggu ana kene, bentaramu wis dikanti mlebu Arundara Narayana. Ya. Terus tilimbangane samun kahananing pendopo nggih. Kae nggih, ana cokekan kae undangan. Wei yo. Hai kon rene nggih. Eh Mas, mriki Mas, Mbak yo mriki. Mriki mriki. Nah, mriki makan mriki. Iki lho tentang kali bapak niki. Sak jame pinten? Oh nggih, pun kula manut. Nggih, pun. Wis mos tak tarekke kowe arep nyaluk apa? Coba nggih. Aku kon menehi pangkur nggih. Nggih, pangkur. Iya. Wah, dibayar jogekan iki lah. Pirang-pirang nak mung siter karo kendang karo gong. Anggota niki sithik ning nek entuk murah kapi, ning gedung ora akeh. Sindane mung siji. Pangkur mo? Iya. Tapi Mas, peniti pangkur. Nek buka karo keng pundi niku? Oh, keng siter. Nggih, pun manut. Coba kaya napa ning ajeng dirungokke kali bapak ngenten pangkur. Sing mat iki anggere, mat ditambahi milih. Ya mo dirungokke ya, dirungokke ya. Ya, kok ngokke. Aku kok tak nyambi gerong. Ya aku ya tak melu gerong. Iya wong jenenge iki nungguing wanci bengi timbangane turu sore. Eh ya nggih arep coba kaya ngopo. Thank you. tak ya mak nusiter karo kendang. Lah iya mak banget ya Dre. Iya coba tak takonane sing sing cokean iki sapa. Mas Mas. Kula Den. Ampun Den kula iki mung padha sampeyan. Oh nggih. Anu pimpinan cokean iki sinten Mas? Ya tok kaya. Oh. Nyoto kaya. Nggih. Wis tuwa kedak-kedale. Lah, berarti pengingone anak putu, Den. Iya, anak. Anake mulo tuwane barang kuwi. Pak Nyoto niku pimpinane cokekan iki. Nggih. Ni cokekan sampeyan biyane pundi to? Nata dineng rata nomor 100. Oh, daerah pun dini ku? Daerah Salam Riki, Kulon Riki, Kapetang, Tanggane, Pak Anom, Surata, Dalang, Lekundang, Riki. Ayah, nge. Oh, sampean pimpinan nih. Nge. Sampean anu ngedegi, cokean ini pun pimpin tahun, Pak Nyoto. Oh, kok kamu? Oh. Ngetambelan kulon kemung bareng. Si terniki kancok kula jane kale Mas Surati. Aniku terus niku sindere niku anak sampean apa bojo sampean? Oh, sane iki ge daleme tegih kok mung satuan nyambut damel kok Den. Oh, ngono. Nggih. Griyane pundi griyane? Kula turi ndang piyambak. Anu, Mbak Yusinden. Sampeyan anu nggih pun suwe hubungan kali Pak Kayat niku nggih. Sampun santawi. Anu asmane sinten, Mbak? Kula Sutarmi. Oh. Sutarmi nggih. Nggih. Anu pun jangu sing sinau sinden nggih. Sampun. Oh, nggih. Nalika semanten sinau wonten pundi? Wonten Penumpeng. Penumpeng. Nggih. Nggih. Gurune sinten, Mbak? Taman yang kita kenoyo. Oh, geng. Anu terus yang nyambut damel wonten niku kali Pak Kayat ini niku mantuk antuk sedalu napa? Nggih, ngantos dalu. Nggih. Oh, nggih. Nggih, diluluri nggih, Mbak, nggih wong niku nggih senine dhewe, nggih. Nggih. Jar sinten sing mempeng ben pinter. Kula niku pun tau krungu asmane Mbak Tarmi niku. Ini lagi niki kula weruh. Sampeyan Mbak Tarmi ningkali panjang tuh kan hati-hati, nggih. Nggih. Nyambut damel antos wonten alangan menapa, nggih. Nggih. Anu, lha Pak Ayat sing ngendang kuwi sinten Pak Ayat? Sing ngendang niku Mas Wakijo. Nggih. Dadi cokekan niku hitungane jam-jaman nggih, Pak Ayat. Nggih, jam-jaman. Nggih. Mriki rada nglumpuk mriki. Nah, mriki. Nggih. Niko enten gender niko kajenge digendari kalih gareng. Wah, nggih matur. Ngono lho, engko tambah reng men rasa regeng reng. Gong golek pacitan, Gong. Pacitane apa? Ya jadah terus wedange sing kontrol tanpa gula, gula Jawa wae. Ya. Anu ya Pak Ayat, kajenge dibantu kalih gareng nggih. Oh, nggih matur nuwun. Niko pendapi enten gender kajenge dibantu. Malah kajenge gayem. Nggih. Eh, saat ini anu Mbak Tarmi kula nyuwun pun paringi anu nggih napa niku jineman lur kambang ra sakit to Mbak nggih? Nggih, sendika. Nah, yo dirungokke. Eh, yo ger coba kaya ngopo ger ulure kambang ger coba. Ulur reng dindinge reng. Ya, dindinge gendere. Enggak Pak Kayat, mungkin kula bagiane pinten Pak Kayat? Nggih. Aja njaluk bagian iki. Tanggapan iki pira lho kok. Pira buruk iki sabiyantu ngono dadi. Seni ini bantu binantun, wong aku yang mau sembranan kok. Coba ayo diri ngok, kayak ngopo, jeneman lurah kambang. Nah, melu nyenggake kok. Ayo. Tambah gender saya regeng deh. Panyoto. Laden. Niku pomo sampean niku sing nyokek niku arang-arang, ling terus digabung ke ngonten kira-kira gelem boten. Walah menawi kersa malah derek kula. Nah, eh tapi sak niki ditambah gambang kali gender terus. Waduh. Mengke. Sing gambang niku mengke kajenge. Kula dhewe sing ngender terus mengke Bagong iso ta, Bang? Iso ae. Aja ling ngender nabu ngadol iso. Iya. Burun to banyak to? Nggih. Ajenge gayeng mung nggih nyelek-lekan kok niki kula ora nginep teng mriki to nderek Ndoro Permadi. Nggih. Nah. Sampeyan kuwatir nek nganti kelong mboten nggih mriki kula penuhi napa? Napa merwate? Napa? Iya nggih pun niku. Ini nak pun moto mengi kalau kayak hadiah. Waduh, gimana tu luon? Yeah, kalau ngilung syuran jas. Nopo beten kali teng. Ayo di cilek dhewe no. Tambahin ye, sana kita coba. Kalau njaluk. Anu Bayu, tut manggung Bayu, tut manggung ye. Nanti. Nah, coba kayak mau tut manggung. Lo tapi barang yuk. We anu mau ngelarasi mau. Eh, ya aku tak ngelaras ya. Aja nyenggae lho mau iki senggamu biru nyenggae. Eh ora aku ya kudu muni aku nek ora muni ora lega. Kanggo legane aku nggih, aku tak melu nyenggae Lilanono ya nggih. Aku iki nono aku tak nyenggae. Oh iya ya ngene war nangis. Wah, yo di Grambyang tut manggung. Kok sing siter mawon wong dinaki. Cokekan kok.